Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari adab yang ke-11. Kesimpulannya bagaimana adab yang ke-11 ini? Inda ja'arin. Nah, hendaknya seorang mudaris ketika menyelesaikan dari suatu apa darisnya atau jawabannya untuk tidak menutupnya dengan wallahu a'lam atau zikir yang lain. Nah, zikir atau doa taib dan mengawalinya dengan basmalah taib, juga mengakhiri majlisnya dengan kafaratul majlis. Nah, ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam suatu majlis. Kita masuk pada adab yang ke-12. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala al-thani ashar alla yantasiba litadrisi idha lam yakun ahlan lahu. Hendaknya dia tidak memasang dirinya untuk mengajar apabila dia belum memiliki keahlian untuknya. Pada adab yang ke-12 ini akan fillah berhubungan dengan permasalahan apa? Jangan sampai seorang memasang dirinya dalam artian menunjukkan dirinya sebelum memiliki keahlian. Yang dikenal oleh para ulama dengan tasaddur qabla ta'ahul. Tampil dulu sebelum memiliki keahlian. Ini tentunya apa? Ketika memang dia posisi dan betul-betul mengajar, berbeda dengan posisi seorang belajar. Nah, belajar menyampaikan itu namanya perkara pengajaran, apa dalam artian untuk belajar banyak apa sisi-sisi kelonggaran. Tapi kalau dia betul-betul memposisikan diri untuk membuka suatu pelajaran, maka ini jangan sampai dia terjun dalam hal ini kecuali sudah memiliki keahlian. Qala wa la yadhkuru ad-darsa min 'ilmin la ya'rifuhu sawa'un ishtarata al-waqifu am lam yashtarithu. Tandanya dia tidak menyebutkan suatu pelajaran dari ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Dalam artian seorang tidak memiliki ilmu hadis, ya jangan buka pelajaran ilmu hadis walaupun dia seorang mudaris. Karena masing-masing afanikillah, yang penting dia memiliki keahlian terhadap apa yang mau diajarkan. Yang dimaksud keahlian di sini adalah keahlian untuk mengajarkan apa yang mau disampaikan. Misalnya seorang membuka pelajaran dulu sunnah, ya syaratnya dia betul memahami apa materi yang mau diajarkan. Misalnya jilid 1, ya dia paham jilid 1. Tidak dituntut untuk apa sudah selesai alfiah. Tidak. Nah, yang penting dia yang mau diajarkan paham, dia mampu, dia kuasai. Itu. Karena ilmu bertingkat-tingkat, teman-teman. Seorang mau mengajari tayyib cara baca Al-Quran, ya tidak disyaratkan untuk dia mengetahui ilmu mustalahul hadis. Ini yang perlu dipahami. Sehingga jangan sampai dia baru belajar sudah ngajar, padahal yang diajarkan adalah apa? Adalah cara membaca Iqra misalnya. Karena masing-masing dituntut untuk menyampaikan ilmu yang ada padanya. Cuman yang dimaksud oleh Ibnu Jama'ah di sini adalah apa? Dia memasang diri pada majelis am. Majelis am untuk menyampaikan suatu dars, tentunya ya memang harus memiliki keahlian. Sehingga jangan sampai dia menyebutkan suatu pelajaran yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Karena kalau dia sampai menyebutkan seperti ini akan banyak mendatangkan bala, mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri. Tidak mengetahui ilmu hadis, berbicara tentang hadis, akhirnya apa? Menimbulkan musibah banyak. Yang sahih didhaifkan, yang dhaif disahihkan, yang maudhu' dihasankan dan seterusnya. Sawa'un ishtaratahu al-waqifu aw lam yashtarithu, sama saja apakah orang yang mewakafkan tempat untuk dia mengajar itu mempersyaratkan dia harus betul-betul mampu ataukah tidak, karena ini adalah persyaratan secara umum dalam syariat. Yang namanya mau mengajarkan, ya dia harus mempunyai ilmu terhadap perkara yang diajarkan. Nah, apalagi kalau waqif, yaitu yang mewakafkan masjid misalnya, enggak boleh menyampaikan pelajaran di masjid ini kecuali seorang yang sudah memiliki keahlian. Misalnya seorang yang mewakafkan mempersyaratkan seperti itu. Nah, itu jelas. Berarti apa? Tidak boleh menyampaikan ilmu kecuali yang sudah memiliki keahlian. Demikian pula ketika tidak dipersyaratkan tetap tidak boleh. Nah, yang tidak memiliki keahlian. Nah, ini maksudnya. Kenapa? Karena itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang tidak terjatuh dalam al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah melarang sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Jangan engkau berucap dengan suatu perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Fa inna dzalika la'ibun fiddin, ini sebabnya. Kenapa kok dilarang? Kenapa tidak boleh? Karena sungguhnya yang demikian itu bermain-main di dalam agama. Wasdira'un bainan nas. Nah, dan merupakan bentuk pengolok-olokan terhadap agama di antara manusia. Ya, di tengah-tengah manusia karena tidak memiliki kemampuan. Sebagaimana tampilnya para pelawak ikhwanifillah di mimbar-mimbar kaum muslimin, sebagian taubat dari pelawak langsung menjadi mubaligh ikhwanifillah. Dari mana belajarnya? Nah, dari mana belajarnya? Tapi sebagian taubat dari penyanyi langsung menjadi apa? Menjadi dai. Kapan belajarnya? Nah, jadi agama bukan sesuatu yang apa yang digunakan untuk bermain-main. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yuqta kalabisi taubaizur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutashabbi' bima lam yuqta. Nah, seorang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, dalam artian menunjukkan dia punya. Seorang menunjukkan dia punya padahal dia tidak punya. Maka seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Asma. Dan hadis jelas muttafaqun alaih. Di sana ada yang meriwayatkan dari Aisyah dalam Sahih Muslim, cuman ini muntaqat kali. Yang rajih hadisnya dari Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Hadis ini celaan bagi seorang yang apa? Yang na'am menunjukkan pada manusia sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Pada semua hal, baik pada ilmu ataupun pada perkara duniawi. Nah, wa 'an Syibli rahimahullahu taala, beliau adalah Abu Bakar Asy-Syibli ulama yang meninggal pada tahun 334. Dikenal dengan kesuhutannya, masuk dalam deretan Tabaqat As-Sufiyyah. Karena sifat zuhud yang ada pada beliau. Taib. Perkataan beliau masyhur yaitu man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawani. Siapa saja yang ingin tampil sebelum waktunya, maka sungguh dia telah apa? Telah menjerumuskan dirinya kepada perkara yang akan menghinakan dirinya. Ya, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawani. Ini kalimat dari Abu Bakar Ash-Shibli Az-Zahid. Siapa saja yang menampilkan dirinya sebelum waktunya, maka sungguh dia apa? Telah menjerumuskan diri kepada kehinaannya. Kenapa? Karena dia akan apa? Akan menyampaikan sesuatu yang keliru-keliru. Nah, akan menyampaikan sesuatu yang keliru, apalagi kalau ditanya. Taib, apalagi kalau ditanya. Nah, seorang yang tidak memiliki ilmu khanifilah biasanya gengsi kalau ditanya kok bilang tidak tahu, karena kejahilan dia, sehingga jatuhnya dalam jahil murakab, ya kejahilan yang bertingkat-tingkat, dan kejahilan yang bertingkat-tingkat. Lain. Wa Abi Hanifah rahimahullahu taala, man talaba ar-ri'asata fi ghairi hinihi lam yazal fi dhullin ma baqiya. Siapa saja yang menginginkan kepemimpinan sebelum waktunya, atau bukan pada waktunya, dalam artian tidak tepat waktu dia untuk apa meraih riasah tersebut, ya, kepemimpinan, kedudukan yang tinggi. Lam yazal fi dhullin ma baqiya, maka dia terus-menerus akan berada di dalam kehinaan. Selama apa? Dia pada posisi kepemimpinan tadi. Kenapa? Karena belum pantas. Belum pantas. Maka ini hasungan bagi kita dan dorongan habib bagi kita semua ikhwan fillah untuk betul-betul apa? Belajar sehingga apa? Bisa membuahkan. Nah, belajar bisa membuahkan. Dari sisi pemahaman, kemudian juga dari sisi hifdz. Tidak cukup dengan pemahaman saja, ikhwan fillah. Seorang paham tapi kalau enggak dihafal akan banyak hilang. Akan banyak lupa. Ilmu itu ya dihafal, dipahami, dihafal. Nah, kemudian diamalkan dan disampaikan. Walaupun satu ayat dia pahami, dia sampaikan, maka itu khair. Tapi pembicaraan kita adalah berhubungan dengan seorang apa? Memancangkan dirinya untuk apa? Untuk tadris. Untuk apa? Betul-betul membuka pelajaran dan menyuruh manusia untuk mengambil ilmu dari dirinya. Maka jangan sampai seorang memancangkan itu sampai betul-betul memiliki keahlian. Qala wallabibu man sara nafsahu an ta'arudhiha lima yu'addu fihi naqisan. Dan al-labib yaitu seorang yang cerdas, yaitu seorang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa apa? Menjelekkan diri tersebut. Nah, atau al-labibu man sana nafsahu an ta'arudhiha lima yu'addu fihi naqisan. Au bi ta'atihi zaliman. Au bi israrihi 'alaiha fasiqan. Fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahul waqifu fi waqfihi aw lima yaqtadihi 'urfu mithlihi kana bi israrihi 'ala tanawuli ma la yastahiqquhu fasiqan. Seorang yang cerdas akan menjaga dirinya, ikhwan fillah, dari na'am melakukan, yaitu dia dekat-dekat ta'arud, yaitu dekat-dekat ingin mengambil sesuatu yang apa, yang tergolong akan merendahkan dirinya sendiri, akan menjadikan dia apa, hina. Atau dengan dia melakukannya akan menjadi seorang yang zalim. Kenapa? Karena dia tidak mengambil sesuatu dengan haknya, berarti zalim. Karena sebenarnya belum pantas, tapi apa, sudah mengambilnya. Au bi israrihi 'alaiha fasikan, atau dengan terus-menerus dia melakukan hal tersebut, ikhwani fillah, di atas perkara tadi, akhirnya dia apa, fasik. Karena apa? Seorang yang fasik yaitu seorang yang terus-menerus melakukan suatu maksiat. Di sini fasik, kenapa? Karena dia terus-menerus melakukan kezaliman. Sebab kapan saja dia belum memiliki keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan oleh orang yang mewakafkan pada wakaf dia, baik itu berupa madrasah, tempat belajar, ataukah masjid, ataukah ma'had, pondok. Nah, dipersyaratkan, ternyata sebenarnya dia tidak memenuhi syarat, berarti zalim. Aw lima yaqtadihi 'urfu mithlihi, atau dia tidak memiliki keahlian terhadap hal-hal yang merupakan konsekuensi kebiasaan. Nah, di daerah tersebut yang semisal. Maka dia terus-menerus melakukan hal tadi, ikhwanul fillah, yaitu mengambil perkara yang dia tidak berhak, maka hukumnya fasik. Nah, hukumnya fasik. Tentunya beda uruf di sini, ikhwanul fillah, di negeri kita dengan misalnya uruf di majelis masyayikh. Nanti misalnya markis salah seorang masyayikh. Tentunya beda. Nah, uruf di tempat kita, ya kita yang penuh kekurangan ini masih boleh aja. Yang penting bisa membacakan kalam para ulama, memahamkan kitab, taib, menyampaikan, menjelaskan, itu sudah dianggap memiliki keahlian di daerah tersebut. Tapi kalau kita berada di majelis para ulama, ya kita tidak pantas. Tidak pantas kemudian untuk tasaddur dalam keadaan mereka ada. Ini maksud lima yaqtadihi 'urfu mithlihi. Qala fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi bi an yakuna al-mudarrisu 'amiyan aw jahilan lam yashihha syaratuhu. Tentunya ini syarat yang tidak betul. Apabila seorang yang berwakaf itu mempersyaratkan dalam wakafnya itu hendaknya mudarris yang ada di situ seorang ami, seorang yang tidak tahu apa-apa, atau seorang jahil, tentunya tidak sah syaratnya. Tapi tidak akan mungkin. Ini namanya orang yang wakaf, orang yang juga tidak tahu ilmu. Masa saya wakafkan masjid ini tapi nanti yang khutbah orang-orang jahil saja, jangan orang-orang yang alim. Ya, tentunya tidak benar dan tidak diterima syarat tersebut. Wa in syarata ja'lana kisin maksusin mudarrisan saqata ismul fiski wa khatarul ithmi wa yabqa tanaffus bihi wal istihza'u bihi bihali. Bila dia mempersyaratkan untuk menjadikan seorang yang memiliki kekurangan secara khusus sebagai mudarris, maka jatuh penamaan fasik kepada orang tersebut yang memiliki salah satu sisi kekurangan. Misalnya apabila seorang mengetahui bahasa Arab misalnya, atau seorang mengetahui pelajaran akidah, tapi dari sisi nahwunya tidak betul, banyak lahan. Ini kan apa? Ini kan naqs, kekurangan. Dia memahami, mampu menyampaikan, paham lah. Untuk pelajaran tauhid paham. Nah, tapi dari sisi nahwu tidak apa, sehingga bacanya yang harusnya rofa dinasabkan, yang nasab dirofakan. Ini tentunya apa? Kekurangan. Nah, kalau dia seperti ini dan dalam pihak pawakaf, alhamdulillah mengkhususkan dalam artian tidak mengapa yang demikian. Maka nama kefasikan jatuh, dalam artian tidak dikatakan fasik. Tapi tentunya dalam bahaya untuk dapat dosa masih tetap ada. Kenapa? Karena akan terjatuh dalam banyak kesalahan. Dan juga tentunya dia akan dihinakan. Kenapa? Karena bacanya salah-salah, nahunya masih salah-salah, tidak pantas ngajar misalnya. Maka ini penting ya Pak. Nahu naam menjadikan seseorang naam terjaga dari naam dihinakan ketika membaca. Membaca hadis, membaca dalil, kalau tidak paham nahu juga akan jatuh dalam banyak kesalahan. Maka hendaknya diperhatikan dan dikokohkan. Walayyadza dzalika li nafsihi aribun walayata'atahu ma lagina anhu labibun walayadhharu min waqifin syarata dzalika qasrul intifa' wala ya'ulu amru waqtihi illa dhaya'. Jelas. Yang seperti ini tentunya seorang yang berwaqaf afanillah tidak menginginkan kebaikan dari apa? Dari sesuatu yang dia wakafkan. Ia hanya akan hilang saja, tidak akan terambil manfaat yang banyak. Seorang yang memiliki jiwa yang cerdas, yang bijak, tidak akan tindor untuk apa? Menjatuhkan diri pada perkara yang menjadikan orang meremehkan dia karena banyak salah-salahnya. Demikian pula nah, seorang yang cerdas tidak akan melakukan yang demikian itu. Baik. Dan tidaklah nampak dari seorang yang mewakafkan, yang mempersyaratkan hal tersebut, niatan untuk mengambil kemanfaatan. Niatannya bukan mengambil manfaatan. Dan perkara yang diwakafkan tersebut ya nanti akhirnya akan apa? Sia-sia. Wa aqallu mafasidi dzalika anna al-hadirina yafqiduna al-insaf. Dan kerusakan minimal yang nah terjadi afanibillah bahwasanya orang-orang yang hadir akan kehilangan sifat insaf. Kenapa? Li'adami man yarji'una ilaihi 'inda al-ikhtilaf. Dikarenakan tidak ada orang yang mereka bisa kembali kepadanya tatkala terjadi ikhtilaf. Dan betapa banyak hal ini terjadi. Jadi mereka-mereka yang menampilkan diri sebelum waktunya memegang dakwah belum waktunya. Akhirnya ketika terjadi khilaf di antara naam mad'u, di antara orang-orang yang hadir, akhirnya apa? Malah menambah semakin runyam. Kenapa? Karena kehilangan sifat insaf. Sebab tidak ada marji', tidak ada tempat kembali untuk mereka bertanya, mencari apa? Mencari jalan keluar. Sebab orang yang ingin ditanya belum memiliki keahlian. Akhirnya dia condong sebelah, atau akhirnya dia menetapkan keputusan secara zalim. Dan betapa banyak hal ini terjadi. Nah, li'anna rubba sadri la ya'riful musibah fayansurahu awil mukhti'ah fayazjurahu. Dikarenakan betapa banyak orang yang apa? Yang menampilkan dirinya tidak mengetahui orang yang benar sehingga dia tolong, dan orang yang salah sehingga dia apa? Cegah. Ketika memutuskan perkara, dia akhirnya pakainya perasaan, hanya melihat bagaimana dia menyampaikan ini, menyampaikannya lebih bagus, sehingga tidak tahu mana yang benar yang harus dia tolong, mana yang salah yang harus dia peringatkan. Akhirnya runyam sampai. terjadi saling hancur, terjadi saling apa, memutus hubungan dan seterusnya. Waqila li Abi Hanifah rahimahullah fil masjidi halqatun yang duruna fil fikhi wa qala lahum ra'sun qalu la qala la yafqahu haula'i abadan. Dikatakan kepada Abu Hanifah, di masjid itu ada halqah, mereka apa? Yang duruna fil fikhi, yaitu berusaha untuk mempelajari fikih, melihat perkara-perkara fikih. Faqala lahum ra'sun, mereka memiliki kepala, maksudnya mereka ada na'am yang menjadi tetuanya, yang menjadi apa, rujukan untuk apa, mereka bertanya. Lahum ra'sun, ya, ada kepalanya, yaitu ada ketuanya, ada pimpinannya yang menyampaikan, yang memiliki ilmu lebih. Qalula, mereka jawabla. Qala la yafqahu haula'i abada, mereka tidak akan paham selama-lamanya. Dalam artian, karena tidak akan ada yang memahamkannya. Intinya akhirnya cuma debat saja nanti. Baik, akan terjadi perdebatan saja. Cuman asar ini akhirnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam nasihat ahli hadis, juga dalam Al-Faqih wal Mutafaqih dengan sanad yang dhaif. Karena ada perawi yang mudhar, ada perawi yang mudhar. Walibadihim fi tadrisi man la yasrah, dan baik-baik yang dimiliki oleh sebagian mereka, yaitu sebagian ulama yang disebutkan oleh Syekh Umar Hafidhahullah Ta'ala, huwa Abu Hasan Al-Mu'addib Ali ibn Ahmad ibn Ali, seorang ulama yang meninggal tahun 474 sebagaimana dalam Bidayah wa Nihayah. Dan perlu diketahui bait-bait yang akan dibaca ini diperselisihkan memang, nah, siapa yang mengatakannya. Dan yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekh, nah, yaitu Abdul Hasan Ali ibn Muhammad. Kalau di sini dalam kitab Abu Hasan Ali bin Ahmad. Dia mengatakan tentang apa, pengajaran yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pantas mengajar. Yang belum pantas mengajar sudah apa? Sudah menersunkan diri. Qala tasaddara litadrisi kullu muhawwisi jahulin tasamma bil faqihil mudarrisi fahukka li ahli al-ilmi an yatamathalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi laqad hazilat hatta bada min huzaliha kullaha wa hatta samiha kullu muflisi wa hatta samaha kullu muflisi. Nah, tasaddara litadris kullu muhawisi, yaitu menampilkan diri untuk apa? Untuk mengajar. Semua orang yang memiliki ambisi, semua orang yang ingin akhirnya pokoknya maju untuk mengajar, apalagi yang donaturnya besar, apalagi yang memiliki apa, gaji atau mukafah besar, inginnya semuanya jadi apa, mudarris, jadi pengajar. Jahulin yusamma bil faqihil mudarrisin, ya, orang-orang yang jahil yang dinamakan dengan al-faqih al-mudarris. Dan ini juga salah satu hal akhlifillah dari kekurangan sistem Tidak model persekolahan, sehingga yang menjadi guru sebenarnya orang-orang yang tidak pantas mengajari, yang tidak pantas untuk mengajari, dikarenakan nah bagaimana mereka mengajari sesuatu yang mereka tidak nak mengilmuinya. Baik. Intinya diberi modul ini, nah dibaca kemudian nanti sampaikan. Kalau perkaranya manifilah perkara dunia mungkin ahwan, tapi kalau perkara din, perkara agama, nah maka jangan sampai seseorang menjadikan agamanya sebagai bahan permainan. Mau kali ahli ilmi an yatamatsalu, maka sungguh benar bagi ahli ilmi untuk apa mereka memberikan suatu permisalan bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi, dengan suatu bait yang sudah lawas, ya, yaitu bait syair yang sudah lama yang sudah tersebar pada setiap majlis. Laqad hazilat hatta bada min huzaliha. Naam. Kulaha ay jam'u naam kilyah, wa fil insani kilyatan. Ya, kilyah apa makna kilyah? Kilyah yang kita semua memiliki dua, yaitu naam ginjal. Naam. Wa fil qamus al-muhit al-kilyatan atau kulyatan. Baik, kalau kita dulu biasa naam di kasrah, tapi ini lebih fasih ikhwani fillah dalam kamus kulyatan. Naam termasuk lahan yang terjadi di pasaran. Kulyah bidom lahmatan naam muntabiratan hamrawan naam lazikatan bi'ad bisulbi indal khasirataini, yaitu dua gumpal daging ikhwani fillah yang berwarna kemerah-merahan yang menempel di tulang sulbi indal khasirataini, yang ada di dekat dengan apa? Dengan pinggang. Kain wadih wa na'am mufradnya kuliah atau kulwa na'am ginjal. Baik. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Sungguh dia telah apa? Kurus. Sampai betul-betul nampak dikarenakan kekurusannya apa? Yang nampak ginjalnya. Wa hatta samaha kullu muflisi. Naam. Dalam sebagian cetakan istamaha, sebagian nuskoh. Nah, samaha adallah, adallaha, yaitu merendahkannya. Berarti makna bait ini akhani fila, laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Ya sungguh dia telah kurus sampai nah betul-betul kurus sehingga kelihatan kedua apa? Kedua ginjalnya, sehingga semua orang-orang yang bangkrut nah menghinakannya. Dalam artian ini perumpamaan untuk seorang yang tidak punya ilmu sama sekali, sehingga aibnya betul-betul kelihatan di tengah-tengah manusia. Nah, ini adab yang terakhir berhubungan dengan adab seorang alim dalam na'am pengajarannya. Dan yang terakhir ini peringatan bagi kita semua alhamdulillah untuk betul-betul apa? Betul-betul memiliki keahlian, betul-betul memiliki kemapanan. Maka penting seorang talib Nah, berarti kakak fanikilah ketika mempelajari suatu ilmu, dia betul-betul untuk memahaminya sepaham mungkin. Memahami kitab, mempelajari kitab, ya dia keluar dari kitab paham, mampu mengajarkan. Taib. Dan dalam mengajar, misalnya mengajar sesama talib, ini perkaranya lebih ringan. Dalam artian sesama talabatul ilm, nah, ta'awun dengan yang lainnya, saling mengajar, maka ini perkaranya ringan. Dan apa yang diinginkan oleh ilmu jamaah adalah seorang yang tadris am, ya tadris secara umum ada manusia. Tapi kalau ta'awun sesama talabah, maka itu khair. Dan ini juga yang senantiasa dinasihatkan oleh ulama kita. Dan itu wahana untuk mengecek sampai sejauh mana keahlian kita. Tapi dengan syarat tadi, apa yang kita sampaikan memang kita pahami. Yang kita sampaikan kita pahami. Mengajarkan dulu sulukoh, ya dipahami. Naam, apa yang mau diajarkan. Mengajarkan nahwu untuk pemula, ya dia sudah memahami hal tersebut. Walaupun untuk nahwu secara detail dia masih belajar, maka khair. Apa yang telah dipelajari sampaikan kepada teman-temannya sebagai bentuk ta'awun dan juga sebagai bentuk apa? Wasilah untuk bisa menguatkan ilmu yang ada pada dirinya. Nah, sehingga jangan sampai poin yang ke-12 ini dipahami dengan salah. Nah, dipahami dengan keliru. Gimana kemudian? Oh, berarti ya sudah, aku tidak mau mengajar, tidak mau membantu teman-temanku yang lain. Nah, ta'awun ala al-birri wa taqwa. Nah, jelas ya kan? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah seorang memancarkan diri untuk memang memposisikan pada posisi tadris, posisi pengajaran secara umum, sehingga menjadi rujukan dan seterusnya. Dan nasallallahu azza wa jalla taufik wa sadaq wa yaj'alana mimman yastami'ul qawl wa yattabi'una ahsanah. Subhanakallahumma bihamdika.